Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أحبتي الكرام، معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sungguh berbahagialah kita dan bersyukurlah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan kita tetap di atas Islam, dalam keadaan kita di atas iman, dan Allah ta'ala menjaga kita dalam keamanan, dalam kesehatan, dan Allah memberi kita kecukupan. Sungguh orang yang diberikan nikmat ini semua, maka ia dapatkan dunia dengan seluruh isinya. Seakan demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur pagi ini kita kembali bisa duduk beramal saleh setelah kita sholat berjamaah, berzikir, berdoa. Kita duduk dalam majlis ilmu yang insyaallah kita akan membahas tentang romantisme rumah tangga dalam sunnah, di mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan satu perintah dari Allah untuk kita membangun keharmonisan dan romantisan dalam rumah tangga kita. Sebab itulah yang dituntut oleh Allah agar terwujud dan nampak tanda-tanda keagungan Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam ayat yang agung ini, dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan untukmu para lelaki pasangan hidupmu, yakni Allah ciptakan untukmu istri bagimu yang dari jenis kita manusia. Allah ciptakan ini adalah agar engkau hidup tentram, ada kecenderungan padanya, dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar ada tanda keagungan Allah ta'ala bagi orang-orang yang berfikir. Maka renungkan ayat yang agung ini, hadirinya dimuliakan Allah. Allah selalu memerintahkan kepada kita pada perkara kebaikan dan untuk kebaikan, termasuk dalam rumah tangga. Allah telah membimbing kita bagaimana mewujudkan kebahagiaan itu dalam rumah tangga kita. Kebahagiaan hadir bersama keberhasilan kita dalam membangun romantisme rumah tangga kita itu sendiri. Dan Allah telah sampaikan dalam firman-Nya adab-adab yang harus kita perhatikan Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan untuk kita ikuti dan kita teladani. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan kalian para suami wajib mempergauli mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Baik kalian punya satu istri, dua ataupun lebih, semua wajib dipergauli dengan cara yang ma'ruf. Kalau lebih dari satu tidak dibolehkan kalian mendzaliminya. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan untuk adil di antara keduanya atau di antara istri-istrinya. Kita diperintah oleh Allah mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, baik secara zahir maupun secara batin. Yakni secara zahir kita memberikan makanan, minuman yang baik, yang halal baginya, memberikan pakaian untuknya, memberikan tempat tinggal untuk dia tinggal padanya. Begitupun dalam pergaulan secara batin, kita diperintahkan untuk menyenangkan dan membahagiakan hatinya. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah siapa dia yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi, dan sebaik-baik kalian itu adalah siapa yang paling baik pada keluarganya, siapa yang paling baik pada istrinya. Wa anna khiyarukum li ahli, dan akulah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Yani teladanilah beliau. Bagaimana kebaikan beliau kepada istrinya? Bandingkan kita satu, beliau banyak. Namun semua merasa bahagia di sisi beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasakan kebaikan dan kebahagiaan. Maka ihfilah barakallahu fikum, itulah teladan. Dan itu yang akan kita ikuti tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita di samping tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah sebutkan pula bagi kita para suami, demikian pula para istri. Karena ini akan berhasil kebahagiaan hadir dalam rumah tangga, tentunya upaya dari keduanya. Bukan hanya suami yang berusaha hingga seperti bertepuk sebelah tangan, namun harus seperti gayung bersambut, istri pun tetap ikut. Maka ya fila barakallahu fikum, Allah ingatkan kepada kita semuanya, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka istri-istrimu, mereka punya hak yang seimbang dengan kewajiban yang harus mereka tunaikan. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, walirrijal alaihinna darajah, adapun bagi lelaki atau suami atas wanita, dia punya hak lebih di atasnya, karena kepemimpinan Allah berikan pada suami, sedangkan istri adalah wajib mentaatinya. Sehingga dalam perkara ini, kesolehanmu para istri adalah merupakan tuntutan dari Allah Ta'ala untuk engkau selalu taat kepada Allah dan taat pada suamimu. Demikian pula kata Allah, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Adapun wanita-wanita yang salihat, wanita yang selalu taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada suaminya, hafizat, dia selalu memelihara ketika suaminya tidak ada di rumah. Dia pelihara dirinya, dia pelihara anak-anak suaminya, dan dia pelihara harta dan rumah suaminya. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, ini semua adalah merupakan gambaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala inginkan bagi kita kaum mukminin mukminat, suami istri yang sama-sama beriman kepada Allah, agar ia mewujudkan apa yang Allah perintahkan, membangun keharmonisan rumah tangganya sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini akan melanggengkan keluarganya, rumah tangganya. Dan agar kita waspada dari tipu daya syaitan yang berupaya selalu memperkeruh urusan rumah tangga untuk menceraikan di antara keduanya. Syaitan berupaya bagaimana cara menceraikan antar suami istri. Hingga ketika kita sadar ini, lawanlah. Jangan kita ikuti hawa nafsu yang disetir oleh syaitan. Sehingga ketika terjadi hal-hal dalam rumah tangga, nampak ada bintik-bintik perpecahan atau perselisihan yang mungkin disebabkan karena memang kekurangan wanita, yang memang wanita ini ada sisi kelemahan dan kekurangan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kurang dari sisi agama, mereka kurang dari sisi akal. Tentunya kekurangan inilah yang juga akan banyak menyebabkan hal-hal yang bagi suami kadang dipandang tidak menyenangkan. Lalu apa sikap kita suami ketika mendapati istri kita melakukan hal yang tidak kita sukai? Allah membimbing, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُزُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini pula, dan wanita-wanita yang kalian takutkan dia melakukan perbuatan durhaka, kalau nampak perbuatan mereka, nampak kedurhakaan mereka menurutmu wahai suami, bukan serta-merta kau ceraikan dia, kau buang dia. Namun Allah katakan, fa'idhuhun, mestinya kalian nasihati dia, bimbing dia. Mau'idhah ini adalah nasihat dengan kalimat yang lembut, santun dan baik, dengan sikap yang baik. Sehingga diharapkan dengan kelembutan sikap dan kebaikan bahasa yang dipilihnya, istri itu pun tersentuh hatinya, tergugah perasaannya untuk kembali sadar bahwa dirinya keliru. Dan kita dilarang bersikap kaku dalam membimbing istri, menasihati istri, apalagi emosi berlebihan. Ini mudah syaitan untuk menghancurkan mahligai rumah tangga kita. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya bil akhar. Janganlah seorang suami dia marah pada istrinya berlebih-lebihan, tak terkendalikan. Sebab apa? Bisa jadi engkau memang membenci darinya sesuatu, ada pada istrimu sesuatu yang kau tidak sukai. Namun dari yang lain, sikap dia, perilaku dia, banyak yang kau suka, banyak yang kau ridho. Ini yang harus disadari oleh suami, punya pertimbangan, ya, untuk dia pertimbangkan ketika ingin melakukan sesuatu sikap pada istrinya. Hal yang membuat dia marah sekalipun diperintahkan sederhanakan kemarahanmu dan kendalikan lisanmu. Sebab kalimat yang tak terkendali darimu dan ucapan cerai satu kali jatuh. Kau serius atau tidak serius, bisa itu terjatuh. Sebab jidduhunna jiddun, husluhunna jiddun. Serius engkau jatuhkan cerai, jadi cerai. Main-main pun jadi cerai. Sebagaimana pernikahan bisa terjadi. Jangan bermain-main dengan perkara ini. Umpama seorang wali, ya, umpama A, wali dia mengatakan pada temannya B, sudah kamu tak nikahkan dengan saya punya anak. Mamanya B menjawab, sudah, iya, saya terima. Maka ini bisa terjadi pernikahan dari sah. Walaupun dia maunya mau main-main. Demikian pula perceraian, hati-hati. Apalagi kadang suami dalam emosi dia tak terkendali lisannya, mudah menjatuhkan cerai. Maka pertimbangkan, kata Rasulullah SAW, kalaupun emosimu berat, amarahmu besar kepada istrimu, tapi ingat, jangan terlalu kau ikuti emosimu itu. Lihat padanya, banyak hal yang kau sukai. Sadari siapa yang selalu menyiapkan makanan bagimu, siapa yang selalu mencucikan pakaianmu, dan renungkan siapa yang telah melahirkan putra-putrimu, siapa yang mengasuhnya dan mendidiknya sehingga besar dan kau pandang menyenangkanmu. Tak lain itu semua adalah perjuangan berat dari istrimu. Maka jangan engkau abaikan perjuangan mereka yang sedemikian besar, para istrimu, hanya karena emosimu engkau ingin, ya, mendapatkan yang baru umamanya. Jangan jadikan alasan. Sungguh tidak ada kesempurnaan pada wanita di dunia ini memang. Sehingga seperti apapun pilihanmu, tetap dia ada kekurangan. Karena dia bukan bidadari surga yang sempurna Allah ciptakan. Sehingga iwafila barakallahu fikum, kata Allah, kalau ada perkara yang kau takutkan dia durhaka, atau nampak kedurhakaan pada wanita istrimu itu, langkah awal, nasihati, bimbing. Kalau ternyata dengan nasihat, belum kunjung ada perubahannya, wahjuruhun, maka hajarlah dia fil madaji, di tempat tidur. Sehingga barakallahu fikum ikhwah, ketika ada problem dalam rumah tangga, ketidakcocokan atau percekcokan ada di antara kalian berdua dengan istri di rumah, batasi ruang lingkup perkelahianmu. Batasi, ya, ruangan untuk engkau bercekcok atau berselisih dengan istrimu. Dalam menghajar pun cukup di kamar. Sehingga ketika di luar kamar tidak nampak engkau dan istrimu ada masalah. Sehingga anak-anakmu tidak memandangmu sedang berkelahi dengan istrimu, sedang tidak cocok dengan ibunya. Hati-hati wa barakallahu fikum, karena mereka ini akan menyaksikan, melihat dan mendengar apa yang kau lakukan. Kalau sampai terjadi suami di depan anak-anak memaki-maki istrinya, ya, menjelek-jelekkan istrinya dengan emosinya, anak pasti akan ada bertanya, benarkah Umi jelek seperti itu? Atau kenapa Abi, ya, dia jelek begitu marahi Umi? Sehingga anak pun akan dapat memori jelek padanya. Bisa jadi anak berani sama uminya karena abinya kasih contoh. Atau istri tidak terima, langsung juga marah. Ngamuk, lempar apa? Piring, kaca, gelas, apa semua jadi sasaran. Perabot jadi sasaran. Anak pun jadinya lihat, Umi kok jelek ngamuk begitu. Tanpa tahu apa permasalahannya, taunya Umi sama Abi berkelahi, bertengkar. Maka kata Allah Ta'ala, kalaupun terjadi, harus engkau menghajarnya fil madaji, di tempat tidur, berada di kamar. Upayakan anak tidak tahu. Karena supaya anak ini tetap, ya, dia menghormat orang tua dan kita tetap wibawa. Nah kalau uminya sudah dijatuhkan, dijelek-jelekan, uminya nasihati anaknya, anaknya akan bantah, Umi juga jelek, kata Abi. Apa jadinya? Akan mengurangi romantisme rumah tangga. Istri sakit hati karena dimaki di depan anak, merasa, ya, tidak dihargai lagi. Ingat ikhwah, Ya, kalau kata-kata ini lama hilangnya di hati istri, seperti kita kalau dicaci juga lama hilangnya. Kalau dipukul mungkin 1-2 hari hilang birunya. Tapi di hati kata-kata yang jelek, ya, kata-kata yang memaki, ini kadang terus. Sehingga hal itulah jaga. Kalau ternyata dalam lingkup yang kecil itu istri dihajar, tidak ada perubahan, ya, tidur dibiarkan sendiri, tidak ada perubahan, maka baru langkah berikut kata Allah, fadribuhun, pukullah mereka. Allah membolehkan memukul, tapi ingat, ini pukulan mendidik untuk dia kembali menjadi baik. Dengan langkah-langkah yang tadi tidak bisa, terpaksa. Ya, tapi pukulan janganlah, kata Rasulullah SAW, jangan, kata beliau, ya, memukul wajah. Dalam hadis ketika beliau haji wada mengingatkan kepada kita manusia tentang hak istri. Begitu pula ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ma haqqu ahaduna alai, ma haqqu zawjati ahaduna alai, apa kiranya hak istri kami yang harus kami tunaikan padanya. Beliau ingatkan, antut imaha in ta'inta wa taksuha in iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata beliau, engkau beri dia makan bila mana engkau makan, kau beri ia pakaian bila engkau berpakaian, jangan kau pukul wajahnya, jangan kau jelek-jelekkan dia, jangan kau hajar kecuali dalam rumah. Ini untuk istrimu punya hak seperti ini kau perlakukan. Dan ya fila barakallahu fikum, dengan kata lain, kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga romantisme rumah tanggamu agar tetap langgeng kehidupan rumah tanggamu. Sehingga beliau pun mengimbangi, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna. Dalam hadis yang lain, ketahuilah hak mereka, istri-istri kalian atas kalian, mereka berhak mendapatkan perlakuan baikmu terhadap mereka. Fi kiswatihin wa ta'amihin, dalam pakaian mereka, dalam makanan mereka. Ya fila barakallahu fikum. Ini semua adalah amalan saleh bagi suami kalau ia mampu menjalankannya. Sehingga upaya kita mencari nafkah ini juga bagian daripada ibadah, karena kita punya kewajiban memberi nafkah pada keluarga, mencari yang halal. Di situ ada pahala. Bahkan ketika kita memberi nafkah batin istri kita, menyalurkan syahwat kita, itu ada pahala. Seperti ketika beliau bertanya, ditanya, ya Rasulullah, ayat yahaduna syahwat taufiyah ajrun, ya Rasulullah, apakah kami suami ini ketika menyalurkan syahwatnya pada istrinya itu ada pahalanya? Kata beliau, bukankah kalau kau salurkan kepada selain istrimu dosa? Maka ketika kau salurkan pada istrimu hasratmu, itu pahala. Bahkan disebut itu adalah sedekah. Hadirin, makin banyak sedekah makin baik atau makin jelek? Banyak sedekah lebih baik. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau istri menyadari, tentunya dia bisa berbagi supaya suaminya banyak bersedekah. Ya, kalau satu kan cuma satu, kalau empat banyak ini sedekahi. Maksudnya begitu. Paham? Ayo sudah. Tayyib fila barakallahu fikum. Jangan dibantah, enak sekali. Ya, jangan demikian. Ini bimbingan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW kepada kita, ya barakallahu fikum, untuk kita berusaha menjaga keutuhan rumah tangga. Dan ini yang paling dibenci oleh iblis, laknatullah alaih. Dan dia paling suka kalau sampai berhasil menceraikan. Karena dengan perceraian suami istri itu dampaknya akan amat besar. Paling tidak dua insan ini bercerai dan akan menjadikan apa? Perkara besar di belakangnya. Berpisahnya suami istri juga berpisah dua keluarga besar dari masing-masing pihak. bahkan bisa dua kabilah besar dari kedua kabilah. Dan kalau terjadi mantan suami menjelek-jelekan istri atau mantan istri menjelekkan mantan suaminya, jadi perkara besar yang memicu permusuhan. Anak jadi korban, hilang haluan. Mau kemana mereka berlabuh? Tak jelas arah perjalanan mereka ke masa depan. Lihat dampak begitu besar keburukan sehingga syaitan maukan itu. Nah, kita yang mukmin beriman, tutup, jangan terjadi ini. Sehingga jagalah romantisme rumah tangga kita demi kelanggengan keluarga. Dan upaya ini tentunya butuh kesabaran dan perjuangan yang besar. Betul enggak? Butuh perjuangan yang besar. Kita menahan emosi kita, bersabarkan diri kita. Karena yang kita hadapi adalah kehidupan manusia di dunia ini. Walaupun dia istri kita, orang yang paling kita cintai, yang kita kagumi awalnya, bisa terjadi satu ketika dia berubah menjadi orang yang paling kita benci. Kenapa? Nampak kekurangan padanya. Tapi bagi seorang yang berakal, dia tentu akan sederhana, baik dalam mencintainya, tidak berlebihan terlalu, begitupun dalam membencinya. Semua kembali lillah, karena Allah. Dan perkara inilah yang akan membuahkan barokah. Kata Rasulullah SAW, termasuk 7 golongan yang Allah naungi kelak di yaumil qiyamah, hari tidak naungan kecuali naungan Allah, lindungan Allah, adalah dua insan, dua orang yang saling bercinta karena Allah, mencintai karena Allah, dia berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Nah, ihfila barakallahu fikum, ingat perkara ini. Sehingga baik suami maupun istri harus sama-sama menyadari bahwa di antara keduanya pastilah ada kekurangan. Karena suamimu bukan malaikat, bukan nabi dan rasul yang maksum, akan tetapi dia adalah manusia seperti dirimu yang banyak kekurangan. Demikian pula suami sadari istri, bukan bidadari surga yang Allah ciptakan sempurna, tapi dia adalah wanita dunia yang telah banyak padanya kekurangan yang kau dapatkan. Kemudian ya fila barakallahu fikum, kita lihat bagaimanakah teladan yang disampaikan atau yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mempergauli istri beliau, sehingga istri-istri beliau pun nampak bahagia dalam sisinya, ya, hidup bersamanya. Karena memang betapa indahnya perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempergauli istrinya. Dan ya fila barakallahu fikum, di antaranya apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan anna kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, pernah beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian beliau menyuruh para sahabat, taqaddamu, kalian maju. Kemudian beliau katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengajak untuk berlomba lari mengejar mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sabiqanin nabi sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu fadaratil ayyam, ya, falabisna hatta idza arhaqanil lahm fasabiqu nabi sallallahu alaihi wasallam fasabaqani faqala dhahikan hadhihi bitilka ya Aisyah, rawahu Ahmad. Ini hadisnya singkat. Dalam hadis yang panjang, ketika mereka para sahabat telah maju ke depan, beliau mengajak untuk Aisyah berlomba lari dengan beliau. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu diriku masih langsing, ya, masih kurus, sehingga aku lomba lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memenangkannya, aku mendahului beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaratil ayyam, namun setelah berlalu waktu dan aku tinggal beberapa waktu berikut, sampai akhirnya aku pun tambah gemuk, ya, Kemudian beliau mengajakku kembali safar bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Sama beliau perintahkan sahabat duluan maju ke depan. Kemudian beliau ajak kembali berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata beliau memenangkan perlombaan itu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Faqala dhahikan, beliau bersabda dengan tersenyum, hadhi bitilka ya Aisyah, ini untuk menebus kekalahanku yang lalu ya Aisyah radhiyallahu anha. Lihat ihwabila barakallahu fikum, dalam keadaan situasi safar seperti ini, beliau masih bisa menyempatkan untuk memberikan ya sentuhan-sentuhan perhatian kasih sayang. Dan sentuhan apa? Ini yang dikatakan istilah kayak memori kenangan. Ya, sehingga terkesan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan disampaikan kepada kita agar kita lihat bagaimana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya fila barakallahu fikum, ini penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha pengalaman ketika safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang terkadang hilang romantisme suami istri dalam safar, karena apa? Masing-masing dia pegang HP. Duduk bersama dengan suaminya, istri main HP sendiri, suaminya main HP sendiri, di rumah ya begitu, safar ya begitu. Di mana candanya? Di mana romantismenya? Di mana ya? Subhanallah ya barakallahu fikum, kemesraannya. Lihat kemesraan beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Nabi SAW disebutkan dari Hafsah Sofiyah radhiyallahu anha, istri beliau Nabi SAW, menuturkan bahwa yajlisu kana Rasulullah SAW yajlisu amama ba'irihi, pernah beliau duduk di depan ya kendaraannya keledai, fayadu rukbatahi, kemudian beliau memasang posisi kedua lututnya dekat keledainya, fatadau Sofiya rijlaha ala rukbatihi, kemudian Sofiya ya dia naik kedua kakinya karena lutut Rasulullah SAW, fatas udukul naik ke keledainya. Dibikin apa? Anci-ancian. Lihat, dibantu. Dan subhanallah, ini beliau Rasulullah SAW, bukan naik sendiri, loncat. Coba lihat bedanya, coba lihat. Dia naik, beliau pasang posisi kakinya, sehingga Sofia yang dikenal posturnya kan agak pendek dalam sejarah, sehingga beliau pasang kakinya, Sofia naik. Anci-ancian di atas lutut Rasulullah SAW. Ini lihat ya barakallahu fikum. Nah, ini perkara kalau dilihat pun masya Allah, betapa mesranya kehidupan beliau. Dan kira-kira kalau istri mendapati perlakuan seperti ini, senang atau benci? Senang diperhatikan. Itulah ya barakallahu fikum. Terkadang ada ikhwah di antara kita mungkin kurang peduli atau memang ya egois. Istrinya sudah hamil, gendong, nuntun lagi. Dia jalan santai sendiri. Istrinya jalan dalam keadaan lihat, depan gendong di perut, belakang gendong bayi yang sudah lahir. Ya. Tangan nuntun lagi yang kakaknya. Satunya nenteng tas gantinya. Suaminya ngegleng. Tahu ngegleng. Jalan santai sendirian, cuma ngeliatin tok, sudah naik, suruh naik bis. Subhanallah. Kira-kira istrinya ini apa pikirannya? Suamiku ini terlalu, mau protes nanti dicerai, dibiarkan gak peduli. Romantis apa tidak? Mestinya suami itu ya boponglah, kasihan istrinya yang kecil, mari ringankan ya pangku dia yang kecil. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang sepele terkadang itu sangat terkesan pada istri kita, dan itu membuat ya tambah senangnya dia kepada kita. Itu harus kita bikin. Ingat bahwa kita memasukkan kesenangan kepada orang lain itu juga sedekah. Apalagi memberikan kesenangan kepada istri wajib bahkan. Itu lebih lagi nilainya. Itu yang harus kita sadari. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Rasulullah SAW beliau biasa bercanda dengan istrinya, ketawa, bercanda. Sampai satu ketika pernah, ketika ada orang dari ya, barbar itu ada punya atraksi istilahnya, para sahabat melakukan atraksi. Pernah beliau membiarkan Aisyah bersembunyi di balik ya, pundak Rasulullah SAW, melihat pertunjukan itu. Dari jauh melihat. Sampai beliau mengatakan, cukupkah ya Aisyah? Belum ya Rasulullah. Kata Aisyah, aku mau lama-lama karena memang senang untuk bermanja dengan Nabi SAW. Ya fila barakallahu fikum. Jadi suami istri saling bermanja mula aba itu bukan waktu pertama kali. Baru awal nikah setelah ada anak, lupa. Tidak sempat lagi, kenapa? Ada yang ganggu. Jangan dibikin anak mengganggu. Makanya sunnah suami istri kamar sendiri. Bahkan diperintahkan anak masuk rumah orang tua atau kamar orang tua pun ada waktunya. Harus izin kalau ba'da zuhur, ba'da isya, sebelum subuh. Tidak selonong-selonong boleh bebas. Sebab apa? Itu hak orang tua. Supaya terjaga. Nah ya fila barakallahu fikum. Kalau hal-hal yang seperti tadi di depan anak-anak tidak mengapa. Nampak Umi Abi begitu harmonisnya. Begitu sayang Abi pada uminya. Pergi saja pamit sayang Umi dulu. Ya. Begitu lihat anaknya ikut. Sehingga ketika bapak bilang, nak kalau pergi pamit Umi. Bukan cuma sekedar salaman lari atau bilang Umi berangkat. Tapi salaman. Ya bisa jadi sayang Uminya juga seperti Abinya. Dan ini akan terkesan. Perhatian Umi pada anak. Seperti Abi perhatian pada istri, anak pun pada uminya. Sehingga istri di rumah senang, merasa dihargai. Suami menyayangi, anak juga menghormati. Kira-kira senang tidak istri yang seperti ini? Tentunya dia akan senang. Siapa yang memberikan suami, berikan padanya. Dalam rangka apa ya barakallahu fikum? Menjaga romantisme rumah tangganya. Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mencium istrinya dan berangkat sholat. Tidak mengulang wudhunya. Kalau cuma sekedar berangkat sholat, berapa lama dibanding antum berangkat kerja seharian pamit sayang keluar. Subhanallah wa barakallahu fikum. Sentuhan yang sedikit ini besar nilai di hati istrinya. Jangan kau abaikan. Ini rumah atau supermarket. Suami datang enggak salam, keluar enggak pamit. Kayak di supermarket orang datang masuk, belanja, keluar lagi. Ya, jadi istrimu kayak pelayan warung saja. Engkau masuk rumah, ada hidangan, makan, berangkat lagi, pergi. Jangan begitu. Tidaklah demikian petunjuk Rasulullah SAW bagi kita. Ya barakallahu fikum. Dan perhatikan hadis berikut lain. Disebutkan dari istri beliau. Kenapa kita banyak menukil dari istri beliau? Karena ini penuturan langsung dari rumah tangganya. Yang merasakannya. Betapa sayangnya beliau dan perhatian beliau kepada istri-istrinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtazil ana wa Rasul sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin nakhtalifu aydina fi min al-janaba muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia menuturkan, aku dan Rasul SAW mandi bersama dalam satu bejana, satu ember atau baskom yang berisi air. Bukan masuk ember bareng-bareng, bukan ya. Dari satu ember. Dan kami saling mengambil, gantian mengambil airnya dengan tangan kami. Ini mandi janabah. Boleh. Dan tidak dikatakan, oh ini air mustakmal. Sudah dipakai istri, enggak boleh dipakai suami. Harusnya dua kula. Kalau ukuran ember itu kira-kira ada satu kula enggak? Enggak mencapai. Dipakai dua orang bersamaan. Suami istri saling ngambil. Ingafillah barakallahu fikum, ini beliau. Buka, oh ini di Saudi, air tuh sedikit jadi ngirit. Di negeri kita banyak. Tidak boleh boros air sekalipun pada sungai yang mengalir. Kita tidak boleh boros air, gunakan seperlunya. Nah kita satu ember gayungnya, biur satu kali. Jangan. Coba lihat. Dan dari sisi yang lain, bagaimana beliau dalam membangun romantisme rumah tangganya. Mandi bersama. Subhanallah, ihu barakallahu fikum. Tentunya terserah antumlah dalam kamar mandi. Ya, enggak usah dirinci. Mau canda, mau apa terserah. Sama istrinya halal. Tapi jangan di kamar mandi umum. Orang antri, kamu lama-lama gedor pintu. Dor, cepat loh. Di tempat kamar mandi umum, ini di rumah. Tahu diri maksudnya ya. Makanya ya barakallahu fikum, subhanallah. Jadi romantismenya Nabi SAW tidak waktu di tempat tidur toh. Ya, subhanallah, dalam rumah tangganya begitu indahnya. Na'am afila barakallahu fikum. Dan ingat, perilaku yang seperti ini dituturkan oleh istri beliau dari Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya di situ ada hikmah bagi kita, keteladanan. Bagaimana perhatian seorang suami terhadap istrinya? Kalau dibilang sibuk, kira-kira kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sibuk mana? Tugasnya berat mana? Beliau berat, tapi bisa seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, bagi kita tentunya tinggal meneladaninya. Dan ini tentu ada juga kaitannya. Kita ketika mengambil istri, pilihlah yang gadis. Karena untuk membangun yang seperti lebih mudah. Romantismenya lebih mudah dibangun. Kalau janda kadang berbeda. Bedanya di mana? Ya beda gadis dan janda. Seromantis apapun engkau dengan janda, kadang dia akan ingat yang pertama. Tak seromantis yang dulu mas. Kalau engkau gak romantis, kok gak bisa kayak dulu mas. Dulu aku dengan suamiku romantis, denganmu kok semuanya kaku. Nah, subhanallah. Dia banding-bandingkan terkadang. Ya, dia banding-bandingkan. Tapi kalau gadis masih asli segel, belum pernah ada memori. Nah itu yang bagus. Celakanya gadis tapi bukan perawan lagi. Itu janda yang belum nikah. Artinya dia sudah ganti-ganti pacar. Dengan pacar A begini, pacar B begini. Antum pacar yang ketujuh. Waduh. Ini sudah 7 kali menjanda ibaratnya. Terlalu banyak memori sudah. Sehingga antum bingung. Begini tidak dipakai. Ini enggak disuka. Ini enggak pas. Kenapa? Dia sudah pernah mengalami sekian pacarnya. Jangan pilih yang itu. Ya, walaupun belum nikah. Ya walaupun belum nikah, jangan yang itu. Karena apa? Itu pelanggaran-pelanggaran yang sudah dia lakukan. Sulit kita untuk merubah terkadang. Menunjukkan jeleknya, maka cari yang soleha. Yang soleha itulah yang masih asli. Karena apa? Hadirin, dalam satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pernah beliau sampaikan, tazawwajtu imra'atan fa'ataitu Nabi SAW. Aku menikahi wanita, lalu aku datang kepada Nabi SAW. Faqala, beliau bertanya, atazawwajta ya Jabir, apakah engkau telah menikah ya Jabir? Maka faqultu na'am, aku menjawab benar ya Rasulullah SAW. Faqala, beliau bertanya, bikun am sayiban, yang kau nikahi gadis kah janda? Faqultu, aku berkata, bal sayiban, aku tidak nikahi gadis ya Rasulullah SAW, tapi janda. Faqala, hala bihran, kenapa sih engkau tidak nikahi gadis saja? Ya, atau jariatan. Tula'iba wa tula'ibuka. Sehingga ia bisa, engkau bisa bersenang-senang. Ya, bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu. Ya. Fakultu ya Rasulullah, inna abadallah ma tawatarka sab'a banat. Autis'an. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayahku Abdullah telah meninggal dunia meninggalkan ya, 7 atau 9 anak perempuan semua, laki-lakinya cuma aku. Ya. Kemudian fajitu biman yakumu alaihinna, sehingga aku memilih dia janda itu supaya bisa membimbing adik-adikku yang perempuan mereka itu. Ini beda. Ya. Fadaqala fada'ali, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, maka beliau mendoakanku dengan doa kebaikan. Ini alasan Jabir radhiyallahu anha, beliau tidak pungkiri, beliau doakan kebaikan. Karena apa? Adiknya semuanya perempuan. Kalau dinikahi gadis, alasannya belum ada pengalaman ngurus anak-anak. Kalau janda kan sudah pernah pengalaman ngurus anak, sehingga adik-adiknya masih kecil-kecil perempuan, bisa dibimbing, bisa dididik. Nah itulah, ikhwah barakallahu fikum, biar janda yang penting salihah, bisa mendidik anak kita, bisa mendidik adik-adik kita, tidak mengapa. Tapi kalau ada pilihan gadis dan janda, pilih yang gadis. Untuk yang pertama apalagi, yang kedua kalau bisa, ya, yang ketiga ya luar biasa. 3 gadis semua, luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah beri, amin ya rabbal alamin. Taib wa fila barakallahu fikum. Karena apa? Gadis ini ada kelebihannya, kata Rasulullah SAW. Itu bisa mudah untuk ajak bercanda. Naam. Jangan fila barakallahu fikum, jangan antum cari janda kaya. Janda kaya, pikirannya neraca. Kamu jadi budak dan pesuruhnya nanti. Pagi-pagi sudah berita, mas tolong kesana dulu. Mas siang mau istirahat, mas sana dulu nanti tidurnya. Sore disuruh kesana lagi. Capek disuruh terus. Kenapa? Urusan dunianya banyak. Kau suka dapat dia, janda kaya. Tapi engkau terperas tenaganya. Tidak lagi engkau bisa romantis dengannya. Hati-hati. Tidak percaya, terserah. Ya fila barakallahu fikum. Naam. Ya. Kecuali kalau janda salihah. Itu tidak akan seperti itu. Dia akan mengerti hak-hak suaminya. Lebih baik dia suruh orang lain yang kerja daripada suaminya. Suaminya kerja, jangan mas. Kamu dengan aku saja, biar yang kerja pulang. Nah ini yang bagus. Dapat di mana? Ya fila barakallahu fikum. Ada lagi. Ya. Contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah SAW yakhruju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun faghsilu wa ana haidun. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah SAW beliau pernah mengeluarkan kepalanya dari jendela masjid ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, karena memang bersebelahan ketika beliau sedang itikaf, sehingga aku ya membasuhnya, kepala beliau, menyisirinya dalam keadaan aku haid. Dalam keadaan aku haid. Ini peturan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ya fila barakallahu fikum, dalam yang hal lainnya, pernah ketika beliau haji bersama Aisyah radhiyallahu anha, itu Aisyah baru terkena haid. Sehingga ketika itu Aisyah menangis. Apa sikap beliau Rasulullah SAW? Beliau menjelaskan dan menghiburnya. Ya. Ketika Aisyah menangis, mendapati haid ketika haji, beliau bertanya, malaki anfisti, apa yang menimpamu sampai menangis? Apakah engkau terkena haid? Qultu na'am, kata aku, iya ya Rasulullah SAW. Qala, beliau mengatakan, hadza amrun katabahullah ala banati Adam. Ini ketetapan Allah bagi anak wanita keturunan Adam. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ditenangkan jiwanya dari keguncangan saat datang masa haidnya. Dan memang wanita dalam kondisi haid ada perubahan, terkadang emosinya ya naik, ya tidak kontrol. Ini satu hal kewajaran psikologinya terganggu. Maka suami pintar menenangkannya. Sebagaimana beliau juga menuturkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam kondisi dalam keadaan beliau masih haid, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqif hijri, beliau menyandarkan atau tidur di pangkuanku. Wa ana haidun, aku dalam keadaan haid. Sumaya qra'ul Quran, kemudian beliau baca Al-Qur'an. Tidak menghalangi wanita haid untuk suami tetap bisa dapatkan bersenang-senang dengannya. Demikian pula wanita mendapatkan perhatian dari suaminya, tidak seperti orang-orang Yahudi atau ahlu kitab yang sebelumnya, kalau istrinya haid disuruh tempat sendiri di luar rumah, enggak boleh dalam rumah, harus menyendiri di luar, nanti suci baru boleh kembali. Dalam Islam tidak demikian. Bahkan subhanallah wa fil barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau terhadap istrinya dalam kondisi istri yang ketika itu dalam keadaan haid, beliau tidak memperlakukan seperti mereka, ya, tapi beliau benar-benar, ya, memperhatikannya, mempergauli dengan baik, sampai dikatakan para istri beliau, dari beberapa istri beliau diperintahkan untuk mengenakan kain dan beliau bersenang-senang bersamanya. Karena beliau perintahkan kepada kita pula, ketika ditanya tentang bagaimana ketika istri dalam keadaan haid, apa yang boleh dilakukan oleh kita suami, isna'u masitum ilan nikah, kalian boleh lakukan apa yang kalian suka kecuali satu, jaga jangan sampai timba masuk di sumurnya. Paham maksudnya, ya? Nah, fila barakallahu fikum. Boleh yang lain-lain, terserah antum, tapi satu, jaga itu, ya. Engkau boleh melakukan seperti kata Syekh Shalih rahimahullah taala, terserah engkau mau dengan apa. Yang jelas bersama istrimu. Karena di luar dengan istrimu, faulaika humul adun. Itu berarti telah melampaui batas. Ketika engkau salurkan perkara itu pada selain daripada dengan istrimu, itu melampaui batas. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, pernah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha juga menuturkan, ketika beliau tidur satu selimut dengan Rasul SAW, tiba-tiba datang masa haidnya. Ya, Ummu Salamah menuturkan, bainama ana ma'an Nabi SAW, ketika aku bersama-sama Nabi SAW, fi matja'atin, dalam satu tidur bersamanya, dalam satu selimut, fi khamisati, idhadat, tiba-tiba datang haidku. Fansalaltu, fa'afdu siyabi haidati, aku pun berusaha keluar dari selimut beliau, ku kenakan pakaian, ya, yang biasa aku pakai ketika aku haid. Beliau bertanya, Anfisti, apakah engkau kena haid? Kata Ummu Salamah, na'am, benar, ya Rasulullah SAW. Kemudian fada'ani, beliau pun memanggilku kembali dan memasukkanku kembali dalam satu selimut bersamanya. Lihat, ya barakallahu fikum, tidak tidur beda kamar, bahkan ini biarpun haid tetap satu selimut bersamanya. Rasul SAW, kita tahu dari mana istri beliau menuturkannya, supaya sampai kepada kita, beginilah teladan kita dalam membangun keharmonisan rumah tangga, ya, romantisme keluarga, indahnya luar biasa, sehingga benar kalau istri beliau semua bahagia, karena begitu besar perhatian beliau dalam kesibukan pun tidak melupakan. Ya. Wafilah barakallahu fikum, tentu masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya, namun waktu juga kami mohon maaf dan mohon diri. Kita lanjut perjalanan, mudah-mudahan lain kesempatan Allah kembali kita pertemukan untuk saling munasaha, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan apa yang kami sampaikan ini kiranya bukan hal yang berlebihan, hanya ingin menggugah kesadaran kita bahwa upaya kita menjaga rumah tangga dan menumbuhkan romantisme dalam rumah tangga itu adalah merupakan perkara yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya syaitan tidak berhasil menceraikan kita bersama istri, tidak mencerai-beraikan keluarga kita. Karena keutuhan keluarga adalah merupakan ibarat surga bagi kita di dunia. Di situ kita beristirahat, di situ kita bermanja, di situ kita dapatkan kebahagiaan, di situ anak-anak kita tumbuh mendapatkan perhatian dan pendidikan. Sehingga bimbinglah keluarga, kita punya tanggung jawab sebagai nakoda ibaratnya, harus arahkan bahtera rumah tangga kita menuju pelabuhan berakhir di surga Allah Ta'ala, tentunya dengan petunjuk ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf bila ada khilaf dan kesalahan padanya. Yang benar datang dari Allah. Mari kita ikut dan kita teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.